Mengapa diriku kau beri

di ranuang kandaku. Usah sekali mandang asang kau nanti bo. Bulia saja adik maraso cimburu, tapi jam sampai cimburu putong. Tanah orang tak suka. Oh, sudah sayang, dua batan yang dipalangi na. Tuhan, patahmu kan kami sampai maut sayang si birang tulang jago diri di rantau urang yolah lambung indah masuo rindu di hati menanti doakan udah yo di rantau urang wana bung janji nan lang itu jali. Oh udah sayang, lai udah kapulang, udah dinanti jo cinta suci usah rusuhkan jo diri denai cinta denai hanya kau udah surat. Oh ya deh sayang, udah pasti kau jadi nak ambil balun tak balik. kuasa pun yang ingat terjadi. Apa adanya sudah nenek terima, asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan di suka tiada. Sana Terima kasih. karimbo painan indah kamanya lain usahlah udah bahati ibu marato impun si badan diri usahlah udah bahati ibu marato impun si badan diri. Semurah itu bakal kau maaf. Dulu adik berjanji kaman muda, tapi kini bakal kau bertinggal udah. padu di rama-rama malam ko. Cengkar ya babunyi di tengah malam, pabisian-bisian saya. Cari manari galau pun pai, dan patia gitar bau banyak. Batamu sayang mandake lagi hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Gitar bau banyari, kuntung-kuntung lai batamu sayang, mandake lagi hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Jampang pohidui batamu elo, usalah jame honde dia sayang. Terima kasih. alun hilang sakit dan rasukan, mangga batur hajaja lupa sakit. Usah udah mana. Maafkan diri dengan Yoyuda, Nandang. cara nam lengah hancur.